الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-10 dan 11 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang harta anak yatim dan pembagian harta warisan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ini bukan berarti hanya sekedar memakannya saja, tapi semua kemanfaatan yang diambil oleh orang dari haknya atau hartanya anak yatim, maka termasuk dalam larangan ini. Jangan ada yang mengatakan bahwa, oh saya kan tidak makan, saya cuma beli motor, saya cuma beli ini, beli itu dari harta anak yatim. Sama saja hukumnya. Disebutkan di sini makan, karena ini kebanyakannya orang melakukannya, mengambil untuk dia makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya apa yang mereka makan itu dari harta anak yatim adalah api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Semestinya orang-orang yang mengurusi harta anak yatim, ya, menjaga harta tersebut, dan kalau bisa mengupayakan untuk mengembangkannya, mengusahakan untuk mengembangkannya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang menyalahgunakan harta anak yatim. Termasuk di dalamnya adalah meminta atas nama anak yatim padahal tidak ada anak yatimnya. Semacam membuat proposal dari mungkin panti asuhan yang senyatanya tidak ada seorang pun anak yatim di sana. Kemudian meminta atas nama anak yatim. Kemudian mereka pun diberi, ya karena ada anak yatim menurut dia di situ. Maka ketika mereka memakannya, maka mereka termasuk memakan harta anak yatim. Baik. Kalau dikatakan di sana anak-anak terlantar, ya mungkin. Tapi kalau dikatakan anak yatim, maka anak yatim adalah orang-orang yang belum balig dan telah ditinggal mati oleh ayahnya, namanya yatim. Kalau cuma sekedar ditinggalkan oleh orang tuanya, entah kemana orang tuanya, tidak peduli dengan anaknya, maka tidak bisa dikatakan ini yatim. Orang tuanya masih hidup. Baik. Wallahul musta'an. Kemudian Allah SWT mengatakan, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kalian, wahai orang-orang tua sebelum matinya kalian, supaya kalian tahu bahwa anak-anak kalian, ketika kalian meninggal dunia, bahwa anak kalian itu akan mendapatkan lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan dua bagian, sementara perempuan dapat satu bagian. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini, Ini kalau anak itu nyampur laki dan perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan dua bagian, sementara anak perempuan dapat satu bagian. Semisal tidak ada ahli waris selain anak-anak laki dan perempuan ini, maka harta dibagi menjadi tiga, dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Pengguna nisa ampaukah nate ini, akan tetapi ketika anak keturunan itu semuanya anak perempuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan faukas nataini falahuma falahunna thulutsa ma tarak. Kalau jumlah anak perempuan itu lebih dari dua, dua ke atas tiga, empat, lima, maka mereka mendapatkan dua per tiga dari yang ditinggalkan orang tuanya. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau ternyata anak perempuan itu anak tunggal satu, maka dia hanya mendapatkan seperdua. Barakallahu fikum. Wa li abawi li kulli wahidin minhum as-sudus. Jika giliran yang meninggal adalah sang anak, maka kata Allah Subhanahu wa taala wa li abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seorang meninggal dunia meninggalkan ibu bapak yang masih hidup, maka likulli wahidin minhumas sudus. Maka ibu dan bapaknya ini masing-masing mendapatkan seperenam bapaknya si mayit. Dengan catatan kalau si mayit ini memiliki anak, in kana lahu walad. Seorang meninggal dunia meninggalkan anak, meninggalkan ibu bapak, maka ibu bapak mendapatkan seperenam. Baik. Selebihnya untuk sang anak. Fa in lam yakul lahu waladun warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Fa in lam yakul lahu walad. Kalau ternyata anak yang meninggal dunia ini atau seorang yang meninggal dunia ini tidak memiliki anak keturunan dan dia hanya meninggalkan ibu bapaknya yang masih hidup, fali ummihi thuluts, maka ibu mendapatkan sepertiga, sisanya untuk ayah. Sisanya untuk ayah. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi thuluts. Akan tetapi ketika si mayit ini memiliki saudara-saudara, taib ikhwah, maka ibu hanya mendapatkan seperenam, turun dari sepertiga menjadi seperenam. Mimba di wasiyatin yusi biha audain. Pembagian ini dibagi setelah dikeluarkannya wasiat dan utang piutang. Taib. Yang kita ketahui tentunya bahwa sebelum pembagian harta warisan ini ada perkara-perkara yang harus dikeluarkan dari harta warisan itu sebelum dibaginya. Pertama, mu'natut tajhiz artinya segala sesuatunya menjadi kebutuhan dan keperluan penyelenggaraan jenazah. Kain kafannya, gaji orang untuk memandikannya mungkin seandainya harus digaji, penggali kuburnya, dan seandainya kuburannya pun harus dibayar di tempat-tempat tertentu, kuburan itu harus dibeli dari jutaan rupiah. Seandainya pun harus beli, ya maka harus dikeluarkan biayanya dari harta peninggalannya si mayit. Harta peninggalan si mayit. Kemudian utang piutang. Utang piutang sesama manusia atau utang kepada Allah Subhanahu wa taala berupa zakat yang belum ditunaikan. Barakallahu fikum. Atau nazar-nazar yang belum dia tunaikan. Taib. Dain. Barakallahu fikum. Atau di sana ada mungkin titipan-titipan wadi'ah. Wadiah ini harus dikembalikan juga kepada orang-orang yang menitipkannya. Kemudian wasiat. Wasiat harus dikeluarkan juga sampai segala sesuatunya bersih, tidak lagi yang tersisa kecuali memang harta warisan itu, maka itulah yang dibagi. Kalau ternyata harta yang ditinggalkan si mayit ini habis untuk bayar utang, ya maka tidak ada yang dibagi, tidak ada yang jadi harta warisan. Barakallahu fikum. Hanya habis untuk dipakai bayar utang, berarti tidak ada harta warisan yang ditinggalkan. Maka Allah SWT menegaskan, min ba'di wasiyati yusi biha. Setelah wasiat yang dia wasiatkan, atau utang, wasiat pun tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat tidak boleh dari sepertiga dari harta. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ketika sakit berat, dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad pun mengira bahwa ajalnya sudah dekat. Sambil mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni rajulun dzu malin wa la yarithuni illa ibnatul li. Ya Rasulullah, aku sesungguhnya memiliki banyak harta, sementara tidak ada yang akan mewarisi aku kecuali seorang perempuan, putriku. Baik. Bolehkah aku berwasiat 2/3 dari hartaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, la. Baik. Panisu ya Rasulullah. Kalau begitu separuhnya ya Rasulullah. Qala la. Baik. Fasulutsu ya Rasulullah, sepertiga ya Rasulullah. Qala as-sulus wa sulutsu katsir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga iya, sepertiga itu pun sudah sangat banyak. Innaka intadara waladataka aghnia. Sesungguhnya engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan berkecukupan dengan harta warisan yang kau tinggalkan, khairun, itu lebih bagus untuk mereka, khairul lahum min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas, ketimbang engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, tidak memiliki apa-apa, tidak ada sesuatu yang diwariskan dari orang tuanya, sehingga dia harus meminta-minta ke orang lain. Barakallahu alaikum. Jangan ada yang tega mengatakan, oh, ana mau wakafkan semua harta saya. Tidak bisa. Ya mungkin ada di antara anak-anaknya yang berkecukupan, tapi ada juga yang sangat butuh dengan harta warisan yang ditinggalkannya. Baik. Maka yang paling banyak yang boleh diwasiatkan oleh seseorang, dia mengatakan, nanti kalau harta saya meninggal dunia, maka sepertiga dari harta saya pakai untuk nyumbang ke masjid, untuk pembangunan pondok pesantren, untuk kebaikan-kebaikan. Maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Sebagian para sahabat justru hanya seperlima. Hanya seperlima dari harta. Hanya seperlima dari harta. Masya Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aba'ukum, setelah itu semuanya. Setelah dikeluarkan apa yang mestinya dikeluarkan, dari utang piutang, kemudian wasiat, kemudian mu'natut tajhiz, barakallahu fikum, barulah harta itu dibagi sebagai harta warisan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aba'ukum wa abna'akum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah kalian, anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang paling banyak kemanfaatannya kepada engkau. Baik. Faridatan minallah. Pembagian ini adalah pembagian yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, tidak boleh dirubah-rubah. Karena di ayat berikutnya nanti ada ancaman keras bagi orang yang merubah wasiat. Barakallahu fikum. Merubah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Pembagian ini kenapa ada yang mengatakan, "Oh, ini kan laki dan perempuan sama-sama anak, status anak, kenapa tidak disamaratakan saja?" Allah menyatakan kana aliman hakima. Allah Maha mengetahui. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu hikmah di baliknya atau tidak tahu, itulah aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada hikmah di baliknya. Baik. Ada hikmah di baliknya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa dibedakan, ya karena baik, laki-laki dia akan menikahi perempuan, barakallahu fikum, ketika dia mendapatkan harta tersebut, dia menanggung kebutuhan-kebutuhan perempuan yang merupakan istrinya, dan perempuan pun akan dinikahi, barakallahu fikum, oleh laki-laki yang ditanggung kebutuhannya oleh sang suami, barakallahu fikum. Ini termasuk di antara hikmah-hikmahnya. Yang jelas Allah menutup ayat ini dengan mengatakan innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang paling bagus, apa yang paling maslahat untuk hamba-hambanya. Sehingga dengannya tidak perlu ada orang yang protes, kenapa begini, kenapa begitu. Barakallahu fikum. Itulah ketentuan Allah SWT. Dan Allah membangun hukum-hukumnya dengan ilmu dan hikmah, bijaksana. Baik. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Wallahul musta'an. Ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.